السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، mudah-mudahan dirahmati Allah سبحانه وتعالى. Di dalam sebuah hadis, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin Nasar bin Maryam, innama ana abdul. فقولوا عبد الله ورسوله أو كما قال. حديث رواية إمام الترمذي. daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kata dia, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت kama aqratin nasar ibn maryam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu terlebih puji aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam said, Nabi kata kalau nak puji dia jangan terlebih. Kama aqratin nasar ibn maryam, seperti mana orang-orang Nasrani terlebih di dalam mengagungkan Isa bin Maryam. Nabi kata, innama ana abdun, sesungguhnya aku hamba Allah biasa. Faqulu, maka hendaklah kamu kata abdullah wa rasuluh. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan dia adalah Rasulullah. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmidzi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini di antara hadis yang digunakan oleh pihak yang tidak mau address Nabi dengan sebutan Sayyidina. Kalau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi contoh selawat ke Nabi ini, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi bagi contoh macam tu. Tetapi generasi kemudian ni, dia nak tunjuk penghormatan dia kepada Nabi, maka dia masukkan Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Sayyidina itu membawa maksud Tuan kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia berselawat kepada Tuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, disebut Sayyid, disebut Tuan. Maka pihak yang mengatakan tak boleh kita tambah dalam selawat itu, sebaliknya macam mana Nabi tunjuk, macam tu kita ucap. Maka Nabi tunjuk selawat itu Allahumma salli ala Muhammad, maka kita pun sebut Allahumma salli ala Muhammad. Hujah golongan ini di antaranya ialah hadis yang kita baca, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni, la tutruni, jangan kamu terlebih puji aku. Kama atratin Nasar bin Maryam, seperti mana orang-orang Nasrani terlebih di dalam nak memuji, dalam nak memuja, dalam nak mengangkat Nabi Allah Isa alaihi salam, terlebih sampai jadi lebih teruk lagi. dia terlebih dalam nak kata Nabi Isa itu Nabi, dia terlebih sampai ke tahap last Nabi Isa ni jadi anak Tuhan, dia kata. Dia start dengan terlebih puji. Lepas tu dia melarat sampai ke satu tahap jadi karut. Sebagaimana sebahagian orang hari ini dalam terlebih di dalam nak membesarkan, dalam nak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dia tulis nama Nabi Muhammad buh di dinding rumah dia, dia buat pelik-pelik di gambar tu. Itu terlebih. Sebaliknya yang disuruh kepada kita orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni disuruh cakap tu aja. Kalau betul kita sayang Nabi, yang pertama banyakkan selawat kepada Nabi. Itu sayang. Kalau betul kita sayang Nabi, pertahankan apa yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sayang. Tidak boleh kita ni dalam nak memuliakan Nabi ni sampai ke tahap bila sampai di Masjid Nabawi, sampai nak terekam di makam dia, sampai nak hantuk kepala di jerejak makam dia, sampai nak gigit besi-besi yang dibuat jerejak grill yang tutup makam dia, tak disuruh dalam macam tu. Walaupun kita ni sayang sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarlah sayang itu disalurkan dengan cara yang ditentukan oleh syarak, jangan terlebih. Di dalam sebuah hadis lain, dalam nak menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebagai satu manusia yang cukup hebat, cukup istimewa, tidak besar diri, tidak sombong, tidak bongkok dan sebagainya. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, "Anna ra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat lahu, inna li ilayka haja." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijlisi fi ayyi tariq al-Madinah shi'ti ajlis ilayk." Atau kama qala hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, seorang perempuan datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata perempuan itu kepada Nabi, "Inna li ilaika hajah." Perempuan itu mai jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, saya ada hajat dengan Tuhan." Nabi tengah jadi ayat kita nak baca tadi, dia ada cerita tentang bagaimana orang berhajat sangat kepada Nabi. Ayat surah Al-Mujadalah, habis kita nak baca tadi, ada perincian dia, ada detail dia. So hadis yang kita baca sebagai mukadimah ini juga menceritakan satu imra'ah, satu perempuan nak jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi di tengah jalan. Dia kata dekat Nabi, "Inna li ilaika hajah." Dia kata, "Ya Rasulullah, saya ada hajat dengan Tuhan." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, "Ijlisi fi ayyi tariqil madinah shi'ti ajlis ilaik." Nabi kata, "Tak apa, tak ada masalah. Tunggulah saya di mana-mana jalan di Madinah ini. Saya akan jumpa kamu." Nabi dia macam tu. Nabi dia macam tu. Satu orang perempuan tak tahu siapa pun. Bukan satu orang misteri orang besar ke, bukan satu orang kenamaan ke, tak lah. Satu orang perempuan biasa mai jumpa Nabi, habang kata ada hajat, ada keperluan, ada hal dengan Nabi. Nabi kata, "Tak ada masalah, tunggu saya di mana-mana jalan di Madinah, saya akan datang jumpa dengan kamu." Hadis itu menunjukkan kepada kita betapa Nabi SAW itu tidak besar diri. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, "Lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Qala Anas, "Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahatihi li dhalik." Atau kama qala hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, "Lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada satu orang pun manusia yang lebih disayangi oleh para sahabat ni melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi, kalau semua mereka pilih antara mak mereka, ayah mereka dengan Nabi, mereka pilih Nabi. Kalau semua mereka pilih antara isteri mereka dengan Nabi, mereka pilih Nabi. Kalau semua mereka pilih siapa pun, mereka akan pilih Nabi. Maka Anas bin Malik kata, tidak ada satu syakhs, tidak ada satu individu, tidak ada satu peribadi, tidak ada satu manusia ahabba ilaihi, yang lebih sayang kepada sahabat-sahabat ni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, melainkan Nabi itulah manusia yang paling dia sayang. Qala Anas, kata Anas bin Malik, wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu. Walaupun dia cukup sayang dekat Nabi, tapi kalau Nabi main, dia tak langsung. Jadi lukuh. Anas bin Malik kata, tidak ada manusia yang paling disayangi oleh para sahabat, melainkan Nabi lah yang dia paling sayang. Tapi kalau Nabi main, sahabat tidak bangkit sebagai tanda hormat kepada Nabi. Pasti apa? Dia kata, lima ya'lamuna min karahatihi lizali. Kerana sahabat-sahabat tahu, Nabi tak suka macam itu. Dia nak abang ke dapat, Nabi tak besar diri. Nabi tak mahu bila dia main, orang semua pakat bangkit hormat ke dia. Nabi tak mahu macam tu. Bahkan Nabi marah kalau sahabat buat macam tu. Apa sayang dekat aku macam mana pun, jangan sampai macam tu. Jangan sampai aku main, semua orang kena bangkit hormat. Nabi tak mahu macam tu. Kita hari ini macam tu lah. Abang dia tiap-tiap tak lagi, siapa nak main lagi, tuan-tuan, bila dia masuk macam pintu tu, semua orang turun bangun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak mau macam tu. Dia tak mau nampak dia ni macam satu orang yang tak mau. Dia tak mau. Pada dia tentang diri. Maka dalam hadis yang kita baca ni, Anas bin Malik cerita Nabi ni manusia yang sahabat paling sayang. Bahkan dia lebih sayang Nabi daripada mak mereka, daripada ayah mereka, daripada isteri mereka, daripada suami mereka, daripada anak-anak mereka. Tapi وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُ. Bila Nabi main, mereka nampak Nabi, mereka tak bangkit sebagai tanda hormat Nabi. Pasti apa? لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لِذَلِي. Kerana mereka tahu Nabi tak suka buat macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin arattin, ala rahlin arattin wa alayhi qatifa la tusawi arba'at darahim. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Atau kemahfal hadis riwayat Imam At-Tirmidzi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji. Nabi pergi nak buat haji daripada Madinah, Nabi pergi ke Mekah nak buat haji, ala arahlin arahkin, dengan naik satu kenderaan yang berpelatikkan, satu pelana yang sudah usang. Nabi nak pergi buat haji. Nabi naik unta dia. Pelana halaki itu pun pelana buruk. La tusawi arba'at darahim. Anas kata, yang pastinya bagi pelana itu, harga dia tak sampai pun 4 dirham. Nabi ni, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, macam tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi doa. Nabi kata, Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Nabi buat haji, Nabi doa apa? Minta, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan haji aku ini haji yang bersih daripada riya' dan sum'ah. Itu keutamaan dia. Nabi minta ni, ibadat yang aku nak buat ni, biarlah haji yang aku nak buat ni jadi haji yang selamat daripada riak dan selamat daripada sum'ah. Aku pergi ni pasal apa? Pasal ini perintah Allah. Dan aku pergi ni pasal apa? Pasal aku nak cakap kerajaan Allah. Lain aku tak mahu. Hati kita ada tak tahu? Itu persoalan dia. Hati kita ada tak tahu? Waktu kita nak pergi buat apa-apa ibadat pun, haji ke, nak pergi buat umrah ke, atau kita nak pergi buat nak main masjid mengaji ke, ada tak ada haji juga kita. Haji minta supaya, ya Allah, aku pergi kerana mu. Tak ada kerana lain. minta kepada Allah, ya Allah bagilah ibadat yang aku buat ni, ibadat ni ibadat yang bersih daripada riya dan tumak. Dan itulah Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi satu manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4. Kita masih lagi di dalam tafsir surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah, muka surat 167. Muka surat 167, kita sampai di ayat 7. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Maksudnya, tidakkah engkau tahu wahai Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang tahu barang yang dalam 7 lapis langit dan barang yang di dalam bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat 7 ini Allah nak ingatkan kita semua. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni beritahu dekat kita ni apa dia? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita ni dia tahu semua. Hak doa dari 7 lapis langit ni dia tahu semua, apa hak ada dalam bumi ni dia tahu semua. Tak ada satu benda yang boleh sembunyi daripada ilmu, daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan tahu semua. Tadi duduk main ni, naik kereta kami duduk sembang pada earthquake ketika gempa bumi yang semakin keras. Semakin keras. Benda ni kalau kita tengok dalam sudut Islam tak menghairankan. Sebab Nabi SAW sudah beritahu dalam hadis dia, hadis yang kata apabila manusia buat 15 perkara ni halal bala Allah. La askabi, Nabi kata apa? Falyartaqibu inda dhalika rihan habra au khasfan au masqa. Apabila 15 benda ni dibuat oleh manusia, Nabi kata tunggulah pada ketika itu Allah akan buat main 3 perkara. Yang pertama, rihan hamra, angin nerah. Angin nerah. Ya Allah, hari ini kata kena angin ahmad, stroke. Dia menjadi satu wabak, satu malam sakra yang main kepada manusia akhir zaman. Au khasfan, ataupun gempa bumi. Nabi kata. Nabi SAW dah bagi tahu dah. Apabila manusia ni dia buat tak heran dengan benda agama, tunggu. Faliyar taqibu, maka hendaklah hampa tunggu. Nabi kata, ainda dhalik, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan buat mayrihan amra angin merah, au khasfan, ataupun gempa bumi, au maskha, ataupun Allah ubah rupa manusia menjadi rupa makhluk lain. Apa yang disebut oleh Nabi SAW seribu pahatin tahun dulu duk main Nabi. Saya selalu sebut kalau tuan-tuan duk baca hadis-hadis akhir zaman daripada sahih Bukhari ke, daripada sahih Muslim ke, daripada mana-mana kitab hadis ke, bila jumpa cerita bagi tanda akhir zaman, tuan-tuan tulis apa yang Nabi sebut kata nak jadi menjelang akhir zaman ni, kemudian tuan-tuan cek balik yang Nabi beritahu tu, tuan-tuan tik Rai. Tuan-tuan akan dapati hampir semua alamat kecil sudah ada. Hadut tunggu bulan ini alamat besar saja. Hadut tunggu bulan ini. Dia tunggu apa? Dia tunggu kemunculan Mahdi. Dia tunggu apa? Dia tunggu kemunculan Nabi Allah Isa AS. Dia tunggu apa? Dia tunggu datangnya Dajjal, Al-Masih Dajjal, yang merupakan satu fitnah yang paling dahsyat daripada mula kejadian manusia sampai kiamat. Fitnah Dajjal itu yang paling dahsyat, Nabi Jalan. Mainlah fitnah apa pun tidak dahsyat. Tetapi fitnah Dajjal itu fitnah yang paling dahsyat. Sehingga adalah hadis At-Tirmizi menceritakan apabila mai saja, apabila mai saja Dajjal ni, dia akan tunjuk lautan api dengan lautan air sejuk. Nabi SAW kata, hendaklah kamu pilih lautan api. Nabi kata, dan hendaklah kamu tutupkan muka kamu hirup air lautan api itu, nescaya kamu rasa sejuk. Nabi kata, kerana lautan api itulah sebenarnya lautan sejuk. Dan yang sana dari yang sejuk itu sebenarnya api. Nabi kata. Ini Dajjal. Fitnah dia mengelirukan semua orang. Benda yang mata nampak baik, sebenarnya itu yang menjahannamkan kita. Benda yang nampak macam tak baik, dan itulah sebenarnya ujian untuk kita. Main benda-benda ni sudah cukup dahsyat. Barulah dia main matahari naik ke sebelah barat, dia turun ke sebelah timur, dia mainlah kehancuran alam ini. Tapi tanda-tanda kecil yang disebut di dalam hadis-hadis semua dah ada lah. Cerita tentang manusia makin jahil, ada tak? Cerita tentang macam-macam benda yang Allah sebut, yang Nabi bagi tahu, semua dah ada. Maka gempa bumi ini salah satu daripada tanda-tanda menjelangnya kiamat kepada akhir alam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat yang kita baca ni Allah kata alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu tahu wahai Muhammad bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang tahu barang yang ada di tujuh lapis langit dan barang yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tuhan kata apa? Dan tidak adalah orang yang berisik tiga orang melainkan Allah Subhanahu wa taala itu yang keempat. Yang Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang mereka bisikkan dengan ilmunya. Maka ketahui Allah akan bisikkan mereka itu sama seperti orang yang hadir dan melihat mereka itu. Ni Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai ihsan ni. Yang kata ihsan ni apa dia? Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam ayat ni, dia kata kalau ada tiga orang berbisik benda rahsia, jangan lupa yang keempat itu Allah. Dua orang berbisik, jangan ingat dua orang, jangan tahu yang ketiga itu Allah. Tidak ada manusia yang bisik, yang bercakap pelan, yang teringat terlintas dalam hati yang Allah tak tahu. Tidak ada. Melainkan Allah Subhanahu wa taala tahu semua. Dan Allah kata wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidaklah lima orang duduk berbisik melainkan dia, yakni Allah yang keenam daripada mereka itu. Maknanya kita tidak akan dapat satu keadaan di mana kita buat benda yang Allah tak tahu. Salah. Kalau kita seorang duduk ingatlah hati, Allah tahu. Allah yang kedua tahu apa yang ada dalam isi hati kita. وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكْ وَلَا أَكْثَرْ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُ. Dan tiada kurang daripada yang demikian itu dan tiada lebih. Mereka Allah Subhanahu wa ta'ala serta mereka di mana tempat ada mereka dan jika di bawah perut bumi sekalipun. Maknanya apa? Tak ada tempat yang kita boleh rahsia daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk di dalam perut bumi itu hidup bintik seorang-seorang dalam itu Tuhan tahu. Apatah lagi di luar tempat terbuka, tempat terdedah ni, lebih-lebih lagi dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah." Kemudian mengkhabar Allah akan mereka itu dengan barang yang mereka itu kerja buat di dalam dunia, yakni pada hari kiamat, daripada iman dan taat dan kufur dan maksiat, maka dibalas mereka itu. Ini semua ni hak kita buat daripada akil baligh sampai hari mati. Semua hak kita buat daripada kita cukup umur sampai kita nak mati esok ni, semua direkodkan dan dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan cerita balik kat kita di hari akhirat itu. Cerita balik bila bapa hilang berapa, pukul berapa, di mana hang sudah buat apa. Dia cerita balik. Benda kita pun tak teringat dah, Allah cerita balik kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan tiap-tiap sesuatu itu amat mengetahui. Tuhan tahu semua. Nah, firman Allah, alam tara ila alladziina nuhu 'anil najwa. Tidakkah engkau lihat wahai Muhammad mereka yang ditegur daripada berbisik ini. Ini cerita berlaku pada zaman itu. Nabi SAW hijrah daripada Makkah ke Madinah. Madinah ni sarang Yahudi. Madinah ni sarang Yahudi. Ayat akan datang, kita akan baca surah apa? Surah Al-Hajj. Ayat yang akan datang surah Al-Hajj. Al-Hajj ni maknanya halau, usir, pelikan, amat. Surah Al-Hajj yang akan datang ni cerita pasal Yahudi yang duduk di Madinah kena halau dengan Nabi SAW. Pasal apa? Pasal mereka mungkir janji. Bila Nabi hijrah daripada Mekah naik ke Madinah, Nabi buat satu agreement Nabi buat MOU, Memorandum of Understanding, dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ni, daripada Bani Nadir, Bani Qainuqah dan Bani Quraizah. Nabi panggil mereka buat satu MOU dengan mereka. Ni walaupun hangpa tak mau masuk Islam, walaupun aku orang Islam, kalau apa-apa jadi, orang nak serang Madinah, orang nak buat apa tak kisah di Madinah ni, kita kena sama-sama pertahankan bumi Madinah tempat kita duduk ni. Semua Yahudi yang ada sayang kata, okey, kami akan pertahankan. Habis sayang, mereka dipakat dengan puak musyrikin Makkah, mereka pakat untuk nak hantar mereka. Bila cerita mereka mungkin janji ni, pecah. Tahu kepada Nabi SAW, suku Bani Nadir kena halau, keluar daripada Madinah. Mereka keluar, mereka pergi duduk di Khaybar dan beberapa tempat lain yang ada di pinggir-pinggir Madinah. Ini cerita Yahudi ni. Jadi Yahudi ni apabila orang Islam, Nabi dan para sahabat hijrah daripada Mekah mai ke Madinah, mereka duk buat tengok orang Islam ni tengok ekor mata. Tengok orang Islam ni mereka tengok ekor mata. Mereka tengok ekor mata dan mereka najwa. Dan mereka berbicik-bicik sama-sama mereka. Mereka berbicik-bicik sama-sama. Sehingga akan perbuatan mereka duk berbicik-bicik ini menimbulkan rasa tak selesa di kalangan orang Islam, sahabat Nabi. Saya kita kalau tak. Saya duduk mengajak dulu baca kitab ni. Karena ada tiga orang yang duduk bikin-bikin tengok kat saya. Bikin-bikin tengok kat saya. Saya kita apa hal yang tiga orang ni. Tekan. Tak boleh tak. Kepiak aku saya minta. Ada di mana? Dan, stek aku ni tangkai di mana kan? Apa? Kacau. Jadi kacau. Bila orang tengok kita, duduk bikin-bikin tengok kita, bergelak-gelak bikin eh. Apatah lagi kena kepada para sahabat Nabi yang baru hijrah daripada negeri mereka di Mekah mai Madinah tempat orang. Bila mai-mai pula Yahudi ni duduk ada aku tepi jalan, bila sahabat lalu eh lepas sikit-sikit dia tengok ibu mata, lepas sikit-sikit tengok ibu mata. Sahabat tak selesa. Rasa tak comfortable. Dia pergi mengadu kepada Nabi SAW. Nabi panggil Yahudi ni semua. Nabi bagi satu amalan. Jangan tu buat sejam macam ni. Bisik-bisik yang macam ni tak bagus. Dan hampa kena hentikan perbuatan ini. Ini ayat yang kita baca ni. Dia kata apa? Alam sara ilal ladina nuhu anin najwa. Tidakkah kamu lihat wahai Muhammad, segala mereka yang ni yang ditegah mereka itu daripada berbisik-bisik. Summa yahuduna lima nuhu anhu. Kemudian kembali mereka itu bagi barang yang ditegah mereka itu daripada berbisik-bisik. Nabi warning mereka, mereka stop sah, mereka buat balik. Yang kata apa? Yahudi ni. Yahudi ni tuan-tuan baca Quran daripada juzuk pertama sampai juzuk 30, cerita lain tak ada Yahudi ni. Cerita dia apa? Cerita dia mungkir janji. Ini cerita Yahudi. Satu bangsa yang tidak pernah pegang janji. Dia janji dengan Allah pun dia mungkir. Dia janji dengan Nabi pun dia mungkir. Apatah lagi dia janji dengan Malaysia pun. Dengan siapa-siapa pun. Dia akan mungkir. Pasal apa? Pasal dia Yahudi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata turun ayat ini pada Yahudi dan kepada munafiqin. Yang ini apabila lihat orang muslimin berbisik-bisik mereka itu setengah dengan setengah. Ha, ini yang kita baca tadi. Nampak orang Islam lebih buat sisi, lebih dah tengok ikut mata. Ha? Dan lihat mata pada orang muslimin. Ha, ini yang kata berita. Tengok satu macam sendiri. Maka tegah mereka itu, yang ini tegah Yahudi dan munafik ini oleh Nabi SAW daripada berbisik-bisik di depan orang Islam. Maka berhenti mereka itu. Tapi kemudian kembali mereka itu mengerjakannya pula. Tegur, janji kata tak buat lah, lepas itu buat lagi. Ini Yahudi. Firman Allah, wa yatanajawna bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Dan berbisik-bisik mereka itu dengan dosa kepada Rasul, dengan perseteruan kepada Rasul, dan dengan maksiat kepada Rasul. Memang betul ya pun. Dia berbisik itu berbisik, bercakap bersetek elok tentang Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala beritahu dalam Quran, beritahu dekat Nabi. Kata memang daripada bisik itu bisik bersetek elok. Daripada bisik itu bisik benda jahat. Dia bisik itu bisik benda dosa, benda maksiat, benda nak merancang permusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka firman Allah, wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi illah. Dan apabila datang mereka itu akan dikau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahiyah mereka itu akan dikau wahai Muhammad dengan perkataan yang tiada tahiyah akan dikau dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita, dia ada cerita. Yahudi mai rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mai di rumah Nabi, Nabi duduk di rumah Aisyah pada hari itu. Beberapa orang Yahudi mai. Bila mai di depan Nabi, dia pergi salam. Dia berkata, Assalamualaikum ya Abul Qasim. Kalau dalam hadis saya dulu. Assalamualaikum ya Abul Qasim. Dengar sekali macam, Assalamualaikum ya Abul Qasim. Tapi kalau dengar begitu, dia bukan Assalamu, tapi Assamu. Dengar dia, Assalamu maksudnya selamat. Tapi Assamu alif lam in alif ni. Astamu maksudnya mampui. Sikit dah. Mampui ataupun celaka. Itu maksud dia. Dia pergi di rumah Nabi. Ni beberapa orang Yahudi. Ni pergi di rumah Nabi SAW. Rumah Nabi di rumah Aisyah. Dari Nabi ramai. Kejadian yang berlaku di rumah Aisyah. Dia pun sampai di situ. Dia berkata, Astamu alaika ya Abul Qasim. Itu gelaran kepada Nabi. Assalamu alayka ya Abul Qasim. Nabi jawab, Nabi kata wa alaikum. Dekat gue. Bila Nabi jawab wa alaikum dan tak ada hamba, maksudnya apa? Tak ada hamba pun mampu juga. Itu maksudnya. Bila Nabi jawab wa alaikum, Aisyah radhiyallahu anha tak puas hati. Dia jawab pula selebih lagi. Dia kata wa alaikum muslim. Dia kata, hamba pun mampu juga. Dia kata, dia tak puas hati. Bila Nabi tak sebut mampu itu. Orang perempuan ni kan kadang-kadang dia pun memang terlebih sikit pada kita. Kalau kita korporal dia pun inspektor. Kalau kita inspektor dia pun ada tak lagi lah. Kan dia pun terlebih sikit kan? Jadi orang perempuan ni bila Nabi jawab dekat Yahudi, Nabi bukan tak dengar. Nabi dengar Yahudi ni mereka kata Assalamualaikum ya Abul Qasim. Nabi dengar. Tapi Nabi ni, Nabi, nama pun Nabi, peribadinya unggul, akhlaknya tinggi. Dia tak jawab jahat kepada orang yang buat jahat ke dia. Orang ni kata, Assalamualaikum ya Abul Qasim. Celaka hang, mampu hang ya Abul Qasim. Dia jawab, Wa'alaikum. Dia tak sebut tu, perkataan tak elok tu, tak terbit di mulut orang yang peribadi tinggi ni. Tak terbit. Aisyah menjawab tak lepas. Jawab dah pun. Wa'alaikumussalam. Dia kata, hampa pun menikup juga. Nabi SAW bila dengar dia beralih tengok dah pun ambur. Dia kata, dia kata, ya Aisyah, inna Allah la yuhibbul fahsyah wa natafahush. Nabi tu lah. Nabi kata, wahai Aisyah, dia kata, inna Allah la yuhibbul fahsyah. Allah tidak suka benda keji. Walat tafahush. Dan Allah tidak suka perbuatan keji. Nabi ini, yang kata Nabi itu, yang kata Nabi ini, kalau kita ambil dia buat contoh, tak silap tak? Baik. Baik. Satu manusia yang tak ada ingat nak buat jahat ke orang. Orang buat jahat ke dia, dia doa baik ke orang. Satu dua hati saja, yang kalau kita jumpa pun satu dua hati saja, yang Nabi maksimum marah dia. Maksimum marah dia yang Nabi terus angkat tangan minta Allahumma alaika, Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Ha, dia minta, ya Allah, ya Tuhan tu binasakan Abu Jahlin. Satu dua hati saja. Hak banyak ni doa kita ni baik balik ke orang ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Aisyah dijawab macam tu, dia kata, ya Aisyah, inna Allah la yuhibbul fahsya. Allah tak suka kepada benda keji. Walat tafahush. Dan Allah tidak suka kepada perbuatan keji. Nabi kata dekat Aisyah macam tu. Aisyah kata balik, dia kata, ya Rasulullah, tak tenang ke? Dia kata, assalamu alaikum. Dia berucap kebinasaan, dia berucap kecelakaan, dia berucap benda tak elok kepada engkau, tak dengarkah? Nabi SAW kata, aku dengar. Bahkan aku dengar jelas apa yang mereka kata. Tapi Nabi SAW kata, hang tak dengarkah aku jawab apa tadi? Aku jawab dekat mereka, wa'alaikum. Maksudnya apa? Dan kata hampa pun sama. Kalau hamba minta kepada aku binasa, kalau hamba minta aku mampus, kalau hamba minta kepada aku kecelakaan, wa'alaikum. Dan keadaan hamba pun sama macam yang hamba minta. Bahkan Nabi kata apa? Nabi kata innahu yustajabu lana fihim wa la yustajabu lahum fina. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Aisyah kena ingat satu. Allah terima doa kita. Allah Subhanahu wa taala terima doa kita kepada mereka, tetapi Allah tak terima apa yang mereka doakan tak baik untuk kita. Nabi kata begitu. Tak payah kita terlebih-lebih. Nabi itu jawab, tak payah. Pasal apa? Pasal Allah akan terima apa kita kata. Allah tak terima apa yang mereka kata. Tuan-tuan, rindah Aisyah, saya kata benda ini. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita, dia ada. Ini cerita yang turun daripada ayat wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah. Dan apabila datang mereka itu, yang Yahudi ini semua kepada Nabi, tahiyah mereka itu akan dikau ya Muhammad dengan perkataan yang tiada tahiyah akan dikau dengannya oleh Allah. Allah ajak lagu lain, Yahudi diucap lagu lain. Adalah tahiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam di antara sesama mereka ialah assalamu alaikum. Dia kata ialah assalamu alaikum, itu yang diajak dia dah. Maka segala Yahudi khitab Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata assalamu alaikum, yang maksudnya ialah mati kata kamu. Assalamu alaikum, mati kata kamu. Maka dijawab oleh Nabi wa alaikum muslim, dan kata kamu juga mati. Nabi kata ini cerita dia. Firman Allah wa yaquluna fi anfusihim, dan kata mereka itu pada sama sendiri mereka itu ketika keluar daripada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Awal tidak mengazab akan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barang yang kita kata dekat Nabi tadi assalamu alaikum ni, yang kata Yahudi. Depa bitak. Dia pergi di rumah Nabi, dia berkata assalamualaikum, binasa, matilah, mampuslah. Tunggu tengok ada pun nak jadi apa. Tak jadi apa. Keluar daripada rumah Nabi, dia berkata apa? Dia berkata laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Awak tak jadi apa pun tak jadi. Kalau betul Muhammad ni Nabi, kita pergi kata lagu tu kat dia, tentu Tuhan buat apa-apa kat kita. Tak ada jadi apa pun. Dia tanya kawan dia, hang ada sakit apa-apa? Kalau tu kita tak sakit apa, aku pun berubah. Tanya kawan balik ni pula, hang ada rasa macam-macam mana? Jadi dia kata, tak ada apa, biasa saja, aku pun berubah. Dia kata, konten, dia bukan Nabi. Dia kata apa? Konten, dia bukan Nabi. Maksudnya apa? Kalau betul dia Nabi, kita pergi kata macam tu dekat dia, Allah mesti yang dia tindakan kat kita. Tuan-tuan, ada kata orang hari ini yang kadang-kadang boleh tanya macam tu. Dia tengok-tengok dia kata awak, dia kata orang Islam Palestin tu kena bunuh dengan Yahudi hari-hari. Awak Tuhan duk biar. Seumpama, cakap tu seumpama tu. Dia kata orang Islam dalam dunia ni macam-macam kena dengan orang, dengan musuh-musuh ni. Awak Tuhan tak different orang Islam. Ada cakap macam ni. Teruk lagi sikit pada ni pun ada. Dia kata tak mesti. Dia ugama kita ni betul kita tak sini. Wal'ayyaz billah min dzalik. Ada dia main. Dia main lintasan syaitan. Dia panah main dalam hati ni. Kata kita ni. Islam kita ni, ugama kita. Innal dina inda Allahil Islam. Agama di sisi Allah Islam. Awak ni duk jadi macam ni, Islam duk kena macam ni. Awak Allah duk dia. Itu adalah bisikan syaitan yang dia panah main masuk dalam hati kita, yang tujuan dia tidak lain ialah nak menggoncang iman dan keyakinan kita. Kalau sekiranya kita ni manusia yang beriman, yang berilmu, yang mengaji, yang tahu tentang benda ni bisikan syaitan, bila main macam ni kita potong sedah ya. Kita kata apa? Astagfirullahaladzim, ini syaitan punya kerja. Khalas, habis. Tapi bagi orang yang lemah iman, bila main bisikan macam ni, dia layak. Dia dah berpikir juga. Dia kata yang ulama besar-besar ni. Apa dulu apa nama? Yang Palestin tu yang naik kursi roda Nabi Ismail sebut. Dia tembak bom. Ada apa ni? Macam ni punya orang. Ayah muka dia saja pun tengok. Ayah muka dia saja pun orang baris. Awak Tuhan biar. Awak tak hantar main Jibril ni peluk-peluk usuk lari pergi lain. Cakap macam ni. Cakap macam ni buatlah. Dia kata awak Allah. Tak lama baca hadis kaduk baca ni. Apabila Yahudi ni pergi ke rumah Nabi, dia ten, assalamualaikum ya Abul Qasim, binasah celakah mampuihan ya Abul Qasim. Tengok-tengok cari dia apa. Keluar daripada rumah Nabi, Allah beritahu dalam Quran, Allah kata berkata Yahudi ni, laula yu'azzimunallahu bima naqul. Dia kata awal tidak menghadap Allah kepada kita yang kata lagu tu tadi. Kita ucap kebinasaan kepada Nabi, awal Allah tak ambil tindakan apa kat kita. Ha? Dia kata apa? Jika ada ia Nabi tadi, itu sebenar Nabi, dia kata, yang ni kata Yahudi itu, kalau Muhammad itu betul ke Nabi, tentu kita dah kenal. Makna dia apa? Muhammad bukan Nabi. Dia buat conclusion. Dia buat satu kesimpulan. Maknanya Muhammad bukan Nabi. Sebab itu dia dah dihantar kita dengan perkataan kita itu. Ha. Kenapa? Fahamlah ayat ini. Ini benda yang bukan berlaku zaman Nabi. Sebab hari ini pun berlaku juga. Dia kata, aku. Siapa Tuhan nak tolong kalau kita orang putih? Dia kata. Nah, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Firman Allah, hasbuhum jahannam yaslawnaha fabitsal masir. Memadailah bagi mereka itu, yang bagi Yahudi itu, neraka jahannam. Tuhan kata. Hampa tu ingat macam ni. Hampa tu ingat hampa boleh dikata dekat Nabi Muhammad, hampa terlepas saja, hampa tak kena tindakan apa dengan Tuhan. Hampa tu ingat dia bukan Nabi. Hampa tu ingat lagu tu. Nah, Tuhan sebut dengan Quran. Hampa tu ingat hampa boleh dikata dekat Nabi depan-depan, diucap kebinasaan dekat dia depan-depan, tiba-tiba Allah tak buat apa kat hampa. Hampa tu ingat hampa betul. Hampa tu ingat Muhammad salah. Tak apa. Tuhan kata, aku nak beritahu satu. Hasbuhum jahannam yaslawnaha fabitsal masir. Tuhan kata, aku nak abang hamba satu. Hamba ni layak duduk di neraka jahanam. Hamba ni layak duduk di neraka jahanam. Masuk mereka itu akan dia. Yang ni akan neraka jahanam, maka itulah sejahat-jahat tempat kembali. Iaitu neraka jahanam. Tuhan kata dulu. Still apa? Still tak ada balasan dia di dunia. Tunggu sana dia. Kerana ni lah tuan-tuan. Benda gaib ni menguji keimanan. Benda gaib. Dia menguji keimanan. Ni yang kata orang yang bantah Allah ni nak masuk neraka, betul je lah. Air dia dulu. Pasal benda tak main depan mata. Kita buat dosa, tak jadi apa pun. Orang Islam, dia minum arak. Tak jadi apa pun. Minum selain tu, wadih tengok dari kanan. Kata tak ada apa pun, wadih tu macam ni. Tak jadi apa pun, boleh lah. Tak jadi apa. Lepas dalam pada duk minum arak tu, pergi haji. Haji bocah ni, pergi haji. Takut juga, sebelum ni tu takut juga. Bagaimana tu dengar cerita macam-macam kata orang di Mekah ni. Macam tu, macam ni. Jadi dia seria juga masa dia nak bocah yang apa ni. Cuma dekat-dekat nak pergi tu stop lah. Tapi duduk sana, balik esok sambung balik lah. Kan? Jadi dia bila-bila pergi tu, seria tu ada. Apa nak main kat aku ni? Duk tawar Kaabah tujuh komplit tak apa, dia mula senyum boleh macam kan tujuh komplit tujuh tengok makam Ibrahim Rakaatain tu nak tawar tunggu tengok tutup makam ni nak jatuh di pada benda tengok tak ada apa lagi dah tengok pintang ni pula tengok macam mana naik bukit papa sikit kukul nak terinjak jatuh benda eh. Tujuh, cantik, potong rambut kuput atau potong telinga pun dah. Eh, dia kata nampak. Lepas ni awitah yang lebih, eh. Dia kata tak nak apa, eh. Nampak, kan? Sebenarnya, apa yang Allah bagi kat dia tu ialah apa? Istidraj. Istidraj. Allah bagi kat dia, nak tambah ujian kepada dia. Nak tengok dia, nak boleh bertobat ke? Ataupun dia nak semakin menebal kekufuran dia. Tuhan nak tes. Na'udzubillah. Tuhan nak test dia. Lagi dia buat benda tak elok, lagi dia buat jahat, lagi dia tunjuk tak percaya kat Tuhan, lagi Tuhan tunjuk dia tak kenal apa. Maka dia tertipu dengan keadaan yang luar ada kat dia. Dia tertipu, maka dia tetap di dalam kesesatan. Kesian kat dia. Na'udzubillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Inilah yang Allah SWT dah beritahu. Tidak semestinya hamba buat benda tak dalam dunia, dan aku bagi hamba kena. Tak mesti. sebahagian daripada manusia yang buat salah yang cuba teruk kesalahan dia, Tuhan masih lagi bagi dekat dia peluang. Mana nak tahu kot-kot sebelum sakaratul maut dia boleh bertaubat, satu kebaikan untuk dia. Allah tangguh betul sebenarnya tanda sayang Allah kat dia. Tapi dia tidak menerima tangguh yang Allah bagi kat dia tu sebagai tanda sayang, sebagai peluang untuk dia bertaubat. Sebaliknya dia bertambah ampuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ithmi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Wahai segala mereka yang beriman, apabila kamu hendak berbisik-bisik maka janganlah kamu berbisik-bisik dengan jalan dosa dan berseteru dan maksiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Bukan kata bisik itu tak boleh. Kita nak cakap pelan dengan kawan sebelah bukan tak boleh, tapi janganlah bisik itu bisik yang berdosa. Itu maksudnya. Bisik betul tak? Bisik kat kawan sebelah kita ni sebelum terlupa kan? Kuliah tengah jalan tapi teringat takut terlupa. Ni sebelum terlupa. Malam esok ada kuliah di kita orang kita pilih. Bisik kepada kebaikan. Apa? Bukan tak boleh bisik, tapi jangan bisik yang membawa dosa. Ini Tuhan nak beritahu. Watanajau bil birri wa taqwa, dan berbisiklah ilmu dengan jalan kebajikan dan jalan takwa kepada Allah. Yang itu tak apa. Bisik dia tu. Tu hidung. Bisik kat bini kita. Ni sehari pukul 4. Kita tahajud sama-sama. Boleh? Bisik. Pukul 4 kita tahajud sama-sama. Nah, bini kita insyaAllah lah. Abang juga, abang doa saya, saya juga saya doa. Bisik. Tak salah. Pada itu bisik bil-birri wa taqwa, untuk kebaikan dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqullah allazi ilaihi tuhsharun, dan takutlah olehmu kepada Allah, Tuhan yang kepadanya dihimpun kamu di akhirat itu. Takutlah pada Tuhan. Itu saja. Takut pada Tuhan. Pada apa? Pada esok kita nak menghadap dia. Esok kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau pada hari kita dibawa untuk mengadap Allah Subhanahu wa taala, Allah tak mau tengok kita. Aku tak mau. Allah bukan sahaja tidak mau ampun dosa kita, Allah bukan sahaja tak mau kesian dekat kita, Allah tak mau tengok kita. Ah, tak mau yang tu. Kalau Allah mau tengok, berjadilah. Tengok pun tak mau. Jangankan Allah nak ampun dosa kita, tengok pun tak mau. Jangan sampai kita jadi macam tu pada hari kita dihimpun di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka membalas akan kamu dengan jenis amalan kamu, sama ada kebajikan atau kejahatan. Waktu dihimpun itu Tuhan balas according itu apa yang kita buat atas dunia. Atas dunia hamba buat benda baik, balasan baik itu dulu. Atas dunia hamba buat dosa, balasan jahat itu dulu. Allah akan balas berdasarkan apa kita buat di atas dunia. Firman Allah, innama najwa minasyaitan. Hanya yang kata berbisik-bisik dosa itu seteru, dan berbisik dosa dan seteru itu adalah daripada tipu daya syaitan. Bisik tak elok ni. Itu dia kata minasyaitan. Itu daripada tipu daya syaitan. Liyahzunal ladzina amanu, bertujuan supaya memberi susah hati segala orang-orang mukmin. Bila orang-orang Yahudi duduk di situ, tujuan dia apa? Nak bagi orang-orang yang beriman rasa susah hati. Dia awak depa duduk di situ, duduk kata apa kat kita ni? Ini yang dikatakan bisik dosa. Walaysa bidharrihim syai'an illa biiznillah, dan tiadalah bisikan itu boleh memberi mudarat kepada orang mukmin itu melainkan diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Apa pun dalam dunia ni tuan-tuan, kalau Allah tak izin tak jadi. Satu dunia berpakat nak jahanam dengan kita, Allah tak izin, tak jadi. Satu dunia pakat nak bagi manfaat kepada kita, Allah tak izin, tak jadi. Apapun dalam dunia ni dia terikat nombor. Apa dia? Izin Allah tu Allah berikan. Hang boleh buat apa saja, aku yang akan memberi izin. Itu sebab perkataan insya Allah itu kena sebut. Insya Allah itu kena sebut. Insya, jika dikehendaki Allah. Kalau Allah hendak, dia beri. Kita baca adalah hadis Muslim, hadis sahih, riwayat Imam Muslim cerita tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Kan Nabi Sulaiman alaihi salam bini Fatimah. Dia bercakap, Hadis ini Nabi Muhammad cerita kepada sahabat. Nabi Muhammad kata dulu, Nabi Muhammad kata Nabi Sulaiman pernah bercakap. Dia kata, malam ni aku nak tidur dengan seratus orang bini aku. Dan aku akan pastikan setiap-tiap seorang bini yang aku tidur malam ni akan beranak dengan anak jantan yang boleh diperang. Cakap macam ni. Tengok-tengok, seratus orang dia tidur, semua pun tak mengandung tak apa, tak beranak dengan seorang anak timun. Tangan tak ada, kaki tak ada. Nabi Muhammad kata apa dekat sahabat-sahabat dia? Nabi Muhammad kata, kalaulah Sulaiman kata, insya Allah, mungkin Allah tidak jadikan begitu. Tu. Pentingnya kita apapun ikat dengan izin Allah. Apapun, insya Allah. Pasti kita tak tahu. Tuan-tuan, jangan cakap 5 tahun ke depan. Jangan cakap. Tak lagi. Ni, dah ni baru bukit 845. Mungkin 9 tak lagi. Tuan-tuan pastikan kuliah kita habis bukit 9. Jangan cakap, tuan-tuan, saya ada mengajak ni pun tak pasti. Dengan contoh 20 ramai anak timun dengan apa ni mana? Tak tahu nak habis bukit Eropah, tak tahu. Cuma tak akan lebih daripada 9. Tengok insyaAllah. Alhamdulillah. Okay, jadi kena macam mana pun insyaAllah. Macam tu. Baik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan atas Allah Ta'ala jua maka hendaklah bergantung segala orang yang beriman. Kita apa pun pulang balik dekat Tuhan. Apa pun insyaAllah. Allah saja yang boleh bagi approval. Dia saja boleh approve apa-apa benda yang kita nak buat. Allah saja yang boleh bagi perkenan. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai segala orang mukmin, idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikata kepada kamu, luahkan olehmu pada tempat duduk majlis Nabi ataupun majlis zikrullah ataupun majlis ilmu, maka hendaklah kamu luahkan. Nescaya meluah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kamu di dalam syurga. Ini cerita. Dia ada sebab ni, turun ayat yang kita baca ni ayat 11 daripada surah Al-Mujadalah ni, dia ada cerita. Dan sebuah apa riwayat daripada Muqatil bin Hayyan, dia umat itu cerita. Dia kata ayat ni turun hari Jumaat. Ayat ni turun pada hari Jumaat. Ketika Nabi SAW dia ada di Sufah. Sufah kata di Madinah hari ini. Kata di Madinah, Rawah balik kiri, kita duduk menghadap kiblat. Rawah balik kiri makam Nabi. Ha? Belakang makam Nabi itu, belakang lakkan itu dia ada satu pangkin tinggi. Di dinding itu dia ada Rahabu Quran. Dia ada pangkin tinggi, dia read up satu platform. Di situ tempat Ahlu Sufah dulu. Yang kata Abu Hurairah, yang kata Abu Zar, Al-Ghifari, itulah tempat landing dia. Mereka duduk di situ. Mereka ini dipanggil Ahlu Sufah. Ayat itu pun ketika Nabi SAW duduk ada di situ. Duduk ada di Sufah. Tempat dia kecil. Sempit. Tak boleh nak isi ramai orang. Dan kebiasaan Nabi, apabila Nabi duduk di kawasan Sufah, tempat sahabat-sahabat dia duduk jadikan tempat duduk, tempat tidur bangun mereka ni, Nabi SAW duduk bagi kuliah di situ. Keutamaan Nabi ialah Ahlul Badr. Sahabat-sahabat yang sama ikut dengan Nabi dalam perang Badar. Sama ada mereka ni daripada kalangan Muhajirin ataupun daripada kalangan Ansar, orang Mekah ataupun orang Madinah, tapi mereka ni ahli yang ikut dalam perang Badar. Di situlah special mereka. Mereka akan duduk di situ. Nabi akan pergi di situ. Nabi akan bagi lebih time kepada sahabat-sahabat yang ahli dalam perang Badar ni. Bekas tentera yang ikut dalam perang Badar ni. So berlaku di situ apa dia? Tiba-tiba hari itu Nabi duduk, Nabi nak bagi satu kuliah kepada sahabat ni. Tempat sudah penuh. Tiba-tiba mai sahabat-sahabat ahli Badar ni. Mereka terlambat mai, beberapa orang. Mai tempat sudah penuh. Itu keadaannya jadi begitu. Kata Muqatil bin Hayyan dalam riwayat ni. So bila mereka sampai, tengok tempat dah penuh. Tapi boleh isi lagi. Tapi nampak penuh. Macam kita lah. Nampak penuh. Boleh lagi masuk 3 orang mana ni? Boleh. Kena ejak sikit lah. Ejak sikit. Setengah orang dia tak boleh ejak. Dia tak boleh ejak. Dia jenis, bukan kata masa mengaji. Masa semayang pun dia tak suka orang ikit lah. Bila kawan sebelah main lagu nak perapat, toh dia paling tengok lagu. Kau ni bila buat dia tengok aku dulu. Dia tak boleh. Pasal apa? Pasal dia duduk rumah ekon. Dia duduk rumah ekon, dia duduk rumah selesa. Dia tak syok ni, susah-susah ni tak syok. Bila pergi Mekah buat haji, kena duduk sebilik 6 orang. Oh, dia merepek siang malam. Dia kena sebilik 6 orang pula, kena satu hantu ni apa kau pula, dia merepek siang malam. Dia tak boleh. Dia mahu keselesaan. Dia jadi tak boleh, susah sikit dia tak boleh. Berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mai sebahagian sahabat yang merupakan ahli perang Badar. Sampai-sampai sempat penuh. Tapi boleh masuk lagi. Tapi dia tak tahu bagi laluan. Duduk bersila bagi laluan sikit. Ha, kalau semayang dalam tah tu bagi agak-agak boleh. Nah, abang tak habis. Kan? Ha? Dia dia nak satu tempat dia tu kira dia mahu macam fish lecet. Dia tak boleh nak. Sedangkan Islam, dia kira rapat itu ukhuwah. Rapat itu ukhuwah. Rapat itu meleburkan sombong, meleburkan angkuh. Rapat itu. Dia meleburkan sombong kita. Kita berasa kita ni sambeli, kita berasa kita ni. Bila main duduk dekat kita, balik-balik tengok Allah. Kita boleh terima dia tu, lembur angkuh kita. Cantik dia angkuh. Cantik dia angkuh. Bila main masa tahiyat akhir lagi, kawan sebelah kita tempat tentuk, akhir sikit ujung jari kita tu. Itulah ni'mat ukhuwah. Ni'mat tu, ni'mat ukhuwah. Kita boleh duduk lebih sikit dalam hati, ya Allah, saya ni tak guna. Dia tengok. Dia menunjuk kaki, jumpa-jumpa pada dia tu, bagi salam, bagi buah siku, ni naik ke dalam. Kita tak ada ukhuwah. Kita tak ada plus minus ke, kita tak ada, kita tak boleh nak. Oh, leceh kita ni tuan-tuan. Di situ kita mengenal diri. Siapa kita ni? Kita ni sebenarnya masih tebal dengan sombong. Masih tebal dengan ini. Tak apa-apa. Sifat-sifat mazmumah ni bersarang dalam diri kita. Islam menganjurkan benda-benda macam ini. Tujuannya apa? Nak lepuk. Nak lepuk ni sifat-sifat mazmumah ni. Turun di Padang Arafah. Semua kena pakai kain ihram putih tu lah. Hang ada duit banyak mana, hang apa ke apa pun itu pakaiannya. Islam meleburkan angkuh tolong kita. Amati kain kapan dulu, kain putih 3 lain, 7 lain. Itu yang kita nak pakai, nak betul dalam kubur. Hang ada duit banyak mana pun, itulah pakaian. Lagi mudah berput kain putih itu, lagi akbar di sisi agama. Nampak? Islam nak melepukkan tu rasa sombong yang bersarang dalam diri kita. Sombong, kita ni tak sombong. Kita ni, Allah tahu, kita tahu, orang yang dekat dengan kita, bini kita tahu, sombong kita. 2 kereta ni. Main 1 kereta apa lah, potong ke belah kiri. Potong-potong pun selit masuk depan. Ha. Baru siku di kiri ni. Oh, kenapa? Aku yang ibu pantang tu dia. Ego. Dia selit masuk. Dia pindah. Dia dengar undang-undang dia pasti dia punya hal. Dia pindah. Apalah dia pun tak boleh, dia tak boleh. Dan dah ni, 2 kereta ni, dia nak masuk dia, dia nak potong balik, dia nak selit, nak balas balik. Bini kata, abang, tu saya lupa dengan ketua bakat, saya pergi orang di Israel, dia kata, tak payah dia, aku pergi baik, tak apa, aku pergi hati. Ego, no, kan? Allah Ta'ala tahu ego kita, kita pun tahu bini kita pun. Ego kita tu, ini yang Islam nak lupa. Islam nak lupa benda ni dengan benda-benda ni. Apabila Nabi dulu di tempat Suffah, sebahagian daripada sahabat yang menjadi ahli Badar main-main tempat penuh. Nabi tu tunggu tengok. Geng ada-ada ni sebahagiannya bukan ahli Badar. Tapi ni di antara orang yang main nak join, ada nak kuliah Nabi. Nabi tu tunggu tengok kok depa nak luahkan tempat. Nak bagi orang yang main lewat masuk dulu. Depa tak nampak tanda-tanda nak bagi ruang masuk. Sehinggalah Nabi SAW tempat sekelong arah. Nabi suruh sebahagian yang Nabi tunjuk 1, 2, 3, 4 bagi dia tuan duduk. Nabi suruh buat macam tu. Nabi tunjuk 1, 2, 3, 4 bagi kanan Nabi duduk. Sebab Nabi nak beri keutamaan kepada ahli Badar. Perbuatan Nabi itu menyebabkan tengah tunjuk. Orang yang tengah tunjuk dia rasa tak syok. Pasal apa? Aku tengah keluar. Aku main dulu. Dia main. Dan kita lah tuan-tuan, pergi kedai makan. bawa keluarga dulu order di atas. Minum abang Pretoria 3 air Bandung 2 apa-apa dah bagi lagi. Tadi baru satu meja mulah ada orang main dulu. Dia dapat dulu. Meja hak main lambat kalau kita dapat dulu. Ni kita di sini tak berpulau pun tengok. Ini lah untuk dulu ingat dari meja ni. Inilah orang Melayu meja ni apa? Han tengok. Kita main dulu dah berakam malu marah. Ini baru main terus dapat makan ni apa? Aku yang ni yang mau dia main. Dia main kucing beliau tiga cukup dia main dia apa-apa semua bangkit sini kaunter kira dia ayah boleh banyak bos jadi bos order tom yam mak ayah mak makan sudah omeh nak abang kata abang omeh ada tak tak tuan dalam masyarakat kita ada benda-benda ini benda-benda ini bila Nabi tunjuk satu dua tiga mak bangkit bagi dia balik dulu tak berhenti. Awak duit pun tak ada pun. Awak pajak lakum main awal pun kenapa dia? Dia tak kira lah yang turun tu Nabi apa dia dah lupa. Dia dah lupa lah. Dia dah kata Nabi telah berlaku tidak adil pada dia. Dia sudah jadi Eskada Wisman. Dia dah jadi macam tu. Dia tak keadaan jadi macam tu. Dalam riwayat Muqatil bin Hayyan. Dia kata apa? Munafik masuk. Munafik sudah celah masuk. Dibisik dekat hati nak bangkit tadi ni. Ni apa ni? Kata Nabi hamba dia masuk. Kata Nabi Muhammad ni katanya dia nak kepada keadilan. Ni apa ni? Ambil awal apa itu? Jolok-jolok. Ambil awal apa itu? Dan yang dia suruh hamba dia ni boleh apa? Tak bukan kata aku tak boleh ni. Ayat tu, ayat nak pakar orang ni tuan-tuan. Orang yang ada kemahiran dia memang mahir ni. Dia main masuk cantik ada kan apa ni? Bukan Nabi duk ajak kita first come first serve. Ni hang dah main dulu, hang dah duduk elok dah. Ia dia suruh hang bangkit dia bagi buat duduk ni apa cerita? Tak bukan kata hang kena bangkit aku tahu hang malu macam mana. Ni aku nak tengok ni pun. Tentu kita jumpa ada orang macam ni. Ada, juga ada. Dalam masyarakat ni, kaki berdiri, kaki pam, kaki ni ada. Dia tak kata apa? Dia kata tengok macam mana? Ya, munafik sudah masuk di dalam kejadian yang berlaku. Nabi SAW tahu benar ni. Nabi palang siap-siap. Nabi kata apa? Rahimallahu rajulan yang sahu di akhir. Nabi tahu. Nabi kata apa? Rahimallahu rajulan. Allah Subhanahu wa taala akan beri rahmat kepada mana-mana laki-laki yafsahu li akhihi, yang dia memberi tempat kepada saudaranya. Nabi kata dulu. Nak kabur. Supaya jangan ada pihak mengambil kesempatan di dalam kesempitan ini. Dalam keadaan macam ni ada pihak nak ambil, Nabi palang jasa. Nabi kata bangkit tu, kena bangkit tu bukan kehinaan. Walaupun orang dia rasa macam hina. Aku dah duduk dah, tentu tunggu aku bangkit. Hina ke aku ni? Ada yang soalan macam tu. Nabi kata, kena bangkit itu bukan kehinaan. Itu kemuliaan kalau sekiranya kita reba. Kita reba, kita sacrifice tempat kita. Tak apa, aku duduk. Aku pindah tempat lain. Kesanggupan kita bagi ruang kepada saudara itu. Rahimallahu rajulan yafsahu li akhi. Nabi kata Allah akan beri rahmat kepada orang yang rela memberi tempat dia kepada orang lain, kepada saudaranya. Nabi SAW kata dulu, bila Nabi kata dulu, kemudiannya sahabat boleh rasional balik dan kemudiannya menjadi amalan di kalangan sahabat. Kalau ada orang main, mereka akan meluaskan tempat untuk kawan duduk, nak telik masuk, duduk sama-sama di dalam majlis itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini di antara sebab turun ayat 11 yang kita baca ni. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikata kepada kamu, tolong bagi luas tempat untuk saudara kamu duduk di dalam majlis Nabi ataupun di dalam majlis zikir ataupun di dalam majlis ilmu, maka hendaklah kamu luaskan, nescaya Allah akan meluaskan bagi kamu dalam syurga. Kita mau share bagi kawan lain dapat sama. Allah akan bagi kita share satu tempat yang selesa di dalam syurga. Firman Allah, wa idza qila yashun lan yashunu tentang pembetul. Titik dia tu. Alif nun shin zain. Ha, bukan apa nama qila yashunu, syuru dia jadi syuru dia. Ha, syuru shin zain wa alif. Kemudian fan syuru zain juga boleh dia tu dia tu. Wa idza qila yashunu fan syuru. Dan apabila dikata kepada kamu, pergi oleh kamu kepada kebajikan, maka hendaklah kamu pi. Jangan kamu taksir ataupun kamu cuai dan kamu tidak pi kerana menyesal kamu kemudiannya. Ha, ini yang kata idza qila insyudu, maksudnya apabila ada seruan kepada kebaikan, kita respon. Dalam apa nama tafsir ayat, dalam kitab lain dia sebut, di antara contoh yang dikatakan seruan kepada kebaikan itu ialah apa? Di antara contohnya ialah azan mayat. Itu seruan kepada kebaikan. Sedaya upaya, seboleh-bolehnya kita respon kepada seruan itu. Dengar saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, pun nak masuk masjid. Allahu Akbar. That is the best. Kalau boleh buat. Kalau tak buat, taklah sampai jadi haram berdosa. Tapi kalau boleh buat, that is the best. Ada orang macam ni, tuan-tuan. Dia very responsive kepada seruan-seruan maya, ajakkan kepada majlis keugamaan, majlis ilmu. Dia, hati dia cukup positif dengan benda-benda macam tu. Wahabah, saya kata ni, malam ni ada kuliah di mana? Okey. Okey, tak ada cakap banyak, tak ada fikir dua kali, tak ada apa. Dia respon kepada seruan-seruan kebaikan. Maka ayat ini kata, wa idza qila insyudu fansyudu. Maka apabila dikata, diseru kepada kamu, pilah kepada seruan kebajikan, maka hendaklah kamu pi. Jangan taksir. Maksudnya jangan buat cuai, buat liat. Dan dia dah mau pergi kerana menyesal kemudiannya. Menyesal itu. Kita jadi orang yang jahil. Duduk dalam masyarakat mengaku ketawa Islam. Tapi tak mesti saya agama. Kesian itu. Tak mesti. Boleh duduk biar anak ini dekat aurat. Tak tahu. Tak mesti ke? Tak tahu. Tak tahu nak kata. Kan? Penuh sudah. Tengok. Bini anak memang tak tutup aurat peluang dia. Tak lagi bagi anak perempuan jantan yang hantar bagi Allah buat kenapa kita ni duduk senang jatuh rumah, senang jatuh rumah dia tengok tu minta kata jatuh dia minta ya Allah minta jangan keluarga aku jadi macam ni. Kita pun tak mau nak hina dia, kita pun tak mau nak macam-macam kat dia, kita pun minta ya Allah bagi buka pintu hati dia, bagi petunjuk kepada dia, minta ya Allah janganlah ada keluarga aku titis keturunan aku yang jadi macam ni, minta ya Allah biarlah jangan ada keturunan aku jahil ugamu, minta ya Allah. Jadi tak aku dia jadi macam mana, jadi benda tu terlalu asas terlalu. Saya dah sebut dalam kuliah yang lepas terlalu asas. Orang perempuan aurat kecuali muka dengan dua tapak tangan. It's very basic. Semua orang tahu. Anak kita umur 6 tahun dia masuk taski. Tahu tak benda ni? Tahu tak aurat dia apa? Laki-laki aurat tak mana? Perempuan aurat tak mana? Tahu tak? Hari muka tak pakai tudung, tak tutup aurat apa semua. Bila dia pergi Mekah buat haji, buat umrah dia tutup orang. Eh tutup pasal apa? Dia kata tak boleh ni aurat kena jaga. Oh dia nak tahu lah aurat ni apa dia? Tahu. Kan tak tahu ambil ingat aurat tangan ni tak ada. Dia kata aurat tahu. Aurat. Ada tu bila balik yang buka pada apa? Ayah tu that is my personal. Okay. Cakap boleh cakap putih tapi bunyi Melayu. That is my personal. Sebunyi Melayu lah tu. That is my personal. Ayu tu boleh roi. Melayu, Melayu. Tapi orang putih. Ini yang masalah ni, kan? Itu model bagi nak tak kena. Tapi macam orang Melayu dengan cakap Arab lah kan. Allahu Akbar. Tak ada kan? Akbar dia jauh macam mana? Alif Kaf Ba. Bukan Alif Kaf Ba Alif Ra. Kalau Alif Kaf Ba Alif Ra Akbar panjang. Tapi Alif Kaf Ba Ra Allahu Akbar. Tapi orang Melayu sebut macam mana? Allahu Akbar. Tanda. Kan? Di rumah orang. Assalamualaikum. Tanda. Kun tu macam mana? Kak. Habis dekat tu ya. Assalamualaikum. Habis. Assalamualaikum. Eh, kita dengar tangkis dia orang tua ni. Buat nampak ni. Ini berjalan. Jadi, dia reti ke tak reti tentang perintah-perintah agama. Seruan-seruan kepada keagamaan. Reti. Tapi buat tak reti. Yang ini yang sedih tuan-tuan. Reti tapi buat tak reti. Ini yang sangat sedih. Baik, so dia kata apa? Ya ta'illahu ladhina amanu minkum wa ladhina utul ilma darajat. Mengangkat Allah segala orang yang beriman daripada kalangan kamu dan segala orang yang diberi ilmu dengan beberapa darjat ketinggian dunia dan akhirat. Orang ada ilmu, Allah angkat darjat. Siapa kata? Allah kata. Tuan-tuan, anak kita bagi pengetahuan agama. Bagi pengetahuan agama. Dia tak sediakanlah. Na'udzubillah. Dia tak sediakanlah anak kita ni dia terkasar. Tak. Ya? Terkasar. Terkeluar daripada jalan lurus kata. Ya? Sekejut. Duduk di kawasan kampung. Betul-betul terlepas di Kuala Lumpur. Terkejut tengok Kuala Lumpur ni terkejut. Jadi lupa kan. Kalau dia ada asas agama, insyaAllah. Walaupun dia tersasar tak, dia akan balik ke pengkalan balik. Pada apa? Pada dia ada ilmu. Dia akan balik. Tapi kalau dia tak ada ilmu, dia tersasar tu, dia tak tahu nak balik mana. Dia pilih, dia jadi wow, putih tadi. Tak tahu nak jatuh di mana. Nak sangkut tiang elektrika, nak sangkut atas bongkok ke, nak terbenam dalam bendang ke, nak sangkut atas cucuk atas rumah orang ke. Tak tahu. Pasal apa? Pasal dia tak ada asas. Itu sebab tuan-tuan asas tadi. Anak kita ni pun mana pun. Umur 5, umur 6, masuk taski ni. Setidak-tidaknya nak makan dia tak lupa bismillahirrahmanirrahim. Setidak-tidaknya. Setidak-tidaknya dia reti kata makan tu tangan kanan. Bagaimana dia nanti suruh makan dengan tangan kanan? Setidak-tidaknya. Setidak-tidaknya dia reti bila dia nak langkah kaki masuk masjid, dia langkah kaki kanan. Dia baca doa. Setidak-tidaknya. Setidak-tidaknya dia reti benda-benda asas, benda-benda basic, benda-benda yang merupakan adab dalam agama. Setidak-tidaknya dia reti. Setidak-tidaknya dia reti baca Quran. Setidak-tidaknya. Kalau hati semua tak reti tuan-tuan, yang putih tadi tak tahu dia nak pergi mana. Itu sebab saya pesan tuan-tuan pada saya dan pada tuan-tuan semua. Pendidik kaum agama asas ni, jangan lepas. Macam apa? Apa jadi pun kat dia, dia tahu nak balik ke mana. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah benda yang Allah sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan Allah angkat derajat orang yang diberi ilmu itu dengan beberapa derajat ketinggian dunia dan akhirat. Yakni dengan dilebih pada rezeki dan ilmu dan kemuliaan dan rahmatnya, manakala di akhirat pula diampun dosa dan mendapat syurga. Kan ni dia kata atas dunia Tuhan bagi apa? Di atas dunia orang ada ilmu, Allah bagi rezeki. Kan tu yang kata-kata yang dipertikaikan, ada kata hadis, ada kata-kata hukama, apa nama kata-kata hikmah yang dia kata, man arada dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilmi wa man arada dunya wal akhirah fa alayhi bil ilmi. Siapa mau dunia, kena ada ilmu. Siapa mau akhirat, kena ada ilmu. Siapa mau dunia, mau akhirat, kena ada ilmu. Cerita ada ilmu, kena ada. Knowledge, kena ada. Tak ada yang tu, kita jadi umpama buih. Ada ayat Allah. Salah apa? Tapi pecah-pecah buih tu hilang. Tak tahu pergi ke mana. Buih tu tak tahu pergi ke mana. Kalau kita tak ada ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu tingginya darjat orang yang ada ilmu ni, atas dunia Allah bagi dekat dia rezeki lebih. Allah bagi dekat dia kemuliaan atas dunia. Allah bagi dekat dia rahmat atas dunia. Manakala di akhirat Allah bagi ampun dosa dan Allah bagi syurga kepada dia. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan barang yang kamu beramal itu Allah amat mengetahui. Hak kita buat ni Tuhan tahu itu. Tentang dalam bulan berapa kali kita bagi semayang tahajud Tuhan tak dalam bulan ni, orang sunat ada buat tak buat Tuhan tak dalam sebulan, ada tak ada kita buka Quran baca Tuhan kau? Dalam sebulan ni ada tak ada lepas sembahyang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, macam yang Nabi buat. Nabi buat. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'ud. Nabi buat. Ada hadis yang merakinan perintah tentang bacaan-bacaan selepas daripada Nabi bagi salam dalam sembahyangnya. Lepas daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 33 kali Allahu akbar Allahu akbar Allah 33 kali itu Nabi buat dan kita buat apa Allah taala. Sesuatu kita tak benda besar tuan, kalau benda kecil kita tak buat. Jangan bercakap pasal benda yang terlalu besar, pasal hak kecil pun tak buat, macam mana nak buat besar? Amalan-amalan yang nak memuaskan hati, yang nak nak mencuci hati bamer, hati nurat, naluri kita ni, nak bagi cuci, nak kelorok dia, nak boleh bersih ni, ini amalan dia. Kau ke mana pun lepas semayang subuh, sikit zikir, apa tu? Quran buka. Walaupun nak pergi kerja ni, rushing apa semua kan, edas mata. Kalau dah kita tahu pagi kita tu agak masa agak congested keren masa dia ejak macam mana kain baju ayam semua tiada dah baju ada pakai pergi kerja ni semua pagi tu bangun nak kalut ayam dia macam Quran bilang kita yang mengurus masa kita, kita yang urus, kita boleh buat, kita tak boleh buat, kita saja yang boleh jawab. Atok semua dah malam sebelum kita settle benda ni. Saya nak main baca kitab pun. Malam dah baca. Kena baca dulu kan. Sebelum main, bukan main buka dia rompok. Rompok baca ikut dah, lutang. Main buka-buka dulu. Saya nak, kita sampai tangan orang itu. Pakai kacau. Dan tuan-tuan pun tengok, nak pakai lupu setiap. Kita kena ada sikit revision. Kita kena ada sikit murajaah. Nak baca seluruh ihsan, kena baca Ibnu Katsir. Kena baca juga tafsir Baitawi. Kena baca juga. Baca ayat sikit ni aja. Tapi rojokkan kena buat. Itu cara kita mengurus masa kita. Kita masa malam kita occupy. Masa itu masa very valuable. Untuk kita masa ni cukup berharga. Kita ada masa menjadi masa ni nak guna untuk ni. Masa ni nak guna untuk ni. Jam. Heran. Kalau tengok orang yang tak ada kerja ni, kita heran. Dia kalau boleh jual mata dia bagi kat kita sikit cantik. Dia tak tahu macam mana nak mengurus mata. Quran habis 24 jam satu ayat pun tak baca. 24 fatihah wa al-hamdulillah. Al-mayah subuh ya tu, yang gafah pun ya tu, yang hasrah pun ya tu. Kalau mereka kalau tak tua sikit dengan wal asri pun wabah pun berjuang. Dia main pati orang semua. Kan? Oh, kacau tu kan? Kena ada mata. Sebab apa benda ni itu kita tak. Silahnya kita. Sebab kita tak manfaatkan masa yang Tuhan lagi. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya. Terima Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Iza najaitumur rasul faqad faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqah. Apabila kamu hendak munajat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu dahulukan antara hadapan munajat kamu itu dengan bersedekah. Ha, ini pula. Ini ayat yang turun hati saya kata nak abang tadi. Bila kita baca hadis mukadimah tadi, kita cerita pada satu imra'ah, satu perempuan dijumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada hajat dengan Tuhan. Nabi kata apa kata dia? Nabi kata, tunggulah aku di mana-mana jalan di Madinah ini. Aku akan datang kepada kamu. Hadis itu menunjukkan Nabi dia kira the most available person. Satu orang manusia yang sangat available. Dia melayan semua orang. Tapi apabila Nabi SAW mengambil sikap melayan semua orang ini, dia jadi boleh. Dia jadi lembu mana? Dia jadi darjah. Dia jadi Nabi. Dia sampai tak ada masalah lah. Sampai apa sikit nak jumpa Nabi, apa sikit nak tanya Nabi, apa sikit nak pergi rumah Nabi, apa sikit Nabi. Orang Hanafi ni dia pergi jumpa sekali, tapi Nabi jumpa hari tu kali yang ke-30 lah. Nampak tak? Kadang-kadang kita tidak berlaku adil masa kita hidup dalam dunia ni. Kita tak berlaku adil. Kita marahkan oleh rakyat kita. Kata apa, nak jumpa cukup payah. Kita nak jumpa dia sekali, tapi dia hari tu dah jumpa orang 60 kali dah. Dia pun manusia, dia pun ada anak, dia pun ada bini, dia pun ada keluarga, dia pun ada urusan keluarga nak dibereskan. Dia tak boleh sampai 24 jam masa dia bagi tadi dah. Jadi kalau sekiranya kita gagal memahami benda ni, kita berlaku tidak adil pada dia. Nabi SAW satu orang yang sangat available. Perempuan ini kata nak jumpa dia, dia tunggulah di mana-mana jalan di Madinah, aku akan main jumpa kau. Tapi masalah dia bila semua orang pakai main, Nabi macam mana? Dia pun manusia. Dia pun nak kena balik rumah. Dia pun nak kena tanya di rumah apa ada, apa tak ada, nak makan apa hari ini. Dia pun nak kena ada masa nak bersembang dengan bini. Dia pun nak kena banyak benda. Masa tu nak dialihkan kepada banyak. Ini ayat yang kita baca ni nak cerita tentang benda tu. Firman Allah Subhanahu wa taala dia kata apa, ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Apabila kamu nak munajat, kamu nak jumpa, nak tanya khusus kepada Nabi, itu maksud dia. Maka hendaklah kamu dahulukan di antara hadapan munajat kamu itu dengan bersedekah. Allah turun satu peraturan nak mengurangkan orang pergi kacau lagi. Siapa nak jumpa Nabi, dia kena pergi buat satu sedekah dulu baru dia jumpa Nabi. Bila buat satu, kalau dalam bahasa pentadbiran hari ini dia kata apa? Rektif. Dia buat satu rektif. Nak jumpa, kena satu bunyi dulu. Nak jumpa Nabi, hang ada bagi dah sedekah dekat depan-depan, adab-adab dia bagi dulu. Lepas, baru jumpa Nabi. Allah buat peraturan ni. Siapa nak jumpa Nabi kerana ada urusan, nak bermunajat, nak minta satu perhatian khas daripada Nabi dan sebagainya, maka hendaklah dia ni apa? Dia mendahulukan dengan bagi sedekah. Lepas tu baru boleh jumpa Nabi. Zalika khairul lakum wa athha. Bermula yang demikian itu terlebih baik bagi kamu. Dan terlebih suci hati kamu bagi munajat dengan Nabi itu. Dan terlebih harap kamu bagi terima dan menuntut keredaan Allah dan Rasulnya dengan junjung suruhnya. Buat tu itu lebih baik. Buat benda baik. Memang baik. Kan? Kita pun disuruh. Dalam keadaan biasa pun suruh buat baik. Apatah lagi kita dah buat salah. Maka hendaklah kita cover balik kesalahan itu dengan al-hasanah. Dengan buat baik. Kita dah cakap tak elok bicaranya. Sedang boleh lepas itu Allah dah pergi cakap macam itu. Bicara yang faham miskin, tak pergi sedekah, apa ini, ini, ini. Sahabat kita tadi ini, buat apa di Perang ini, dia nak jual luar tanah wakaf. Majlis kesyukuran dan perlancaran, jualan amal luar wakaf, komplek terbiah, Ar-Rawdatul Jannah, Ipoh Perang ini. Macam-macam ini. Ini kebaikan. Tadi tuan-tuan tengok di belakang ada apa semua lepas di 5 gig, 10 gig. Tadi ada 2 gig dah. 30 gig dah wajib, tak payah lah. Kalau bawa, bagi. Kalau tak ada nak pergi, tak lepas banyak mana ada bobit. Bobit dalam tu. Kan? Ini benda isu. Pasal apa? Kita nak hilangkan kejahatan yang kita dah buat. Kita cover balik dengan al-hasanah. Dengan kebaikan yang kita buat. Ini benda-benda yang disuruh oleh agama ni. Baik, kemudian dia kata apa? Bila main perintah macam tu, apa jadi? Fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim. Maka jika kamu tak dapat barang yang nak sedekah, dia ada keperluan nak tanya Nabi. Tapi kalau nak tanya Nabi, nak kena bagi sedekah dulu. Nak sedekah apa? Dia pun doa orang sedekah. Dia orang sedekah. Ini macam mana dia nak jumpa Nabi? Kalau dia orang sedekah, tak boleh lah jumpa Nabi. Agar jadi macam tu. Baik, bila keadaan dia sudah jadi macam tu, macam mana nak buat, dia kata fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim. Dan jika kamu tak dapat, kamu tak mampu nak cari barang nak bagi sedekah, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan amat mengampuni bagi munajat kamu, lagi amat rahim dengan kamu. Yakni tak mengapa munajat dengan tiada sedekah lebih dahulu. Maka dimansuhkan perintah suruh sedekah sebelum jumpa Nabi itu dengan firman Allah dalam ayat yang berikutnya, a ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum sadaqah. Adakah kamu takut apa, takut jadi miskin bahawa kamu mendahulukan sedekah kepada fakir miskin di antara hadapan munajat kamu itu, fa'id lam taf'alu wa taba Allahu 'alaykum fa'timus salah wa atuz zakah wa athi'u Allah wa rasulah. Maka manakala tidak kamu kerja sedekah itu dan taubat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mansuh hukum sedekah yang tadi ini, maka hendaklah kamu diri akan sembahyang lima waktu, kamu keluarkan zakat dan kamu taat kepada Allah dan kepada Rasul dengan junjung perintahnya, yang dikekal di ajar yang demikian itu. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha tahu dengan barang yang kamu buat daripada taat dan maksiat. Kalau dah tak mampu nak jumpa Nabi, nak kena bagi sedekah, tak dapat-dapat dulu baru jumpa Nabi, kalau tak mampu tak apa, Tuhan kata jumpalah Nabi tanpa perlu bagi sedekah, memansuhkan bagi perintah perlu bagi sedekah untuk sebelum jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas beritahu tentang ayat yang kita baca ni, ayat 12 ayat 13 ni, kata Ibnu Abbas tujuan Allah turunkan ayat ni, ayat mensyaratkan dibuat sedekah dulu sebelum jumpa Nabi. Tujuannya ialah supaya nak bagi keringanan kepada Nabi daripada pertanyaan yang bertubi-tubi. Sampai Nabi tak ada masa dengan keluarga, orang pakai tumai tanya. Maka Allah letak syarat tu supaya kurang orang mai jumpa Nabi, supaya Nabi dapat sedikit keringanan. Lepas daripada tu, nampak pula benda tu menjadi masyarakat, menjadi susah pula kepada orang nak jumpa Nabi, tak boleh nak pergi sedekah, maka tak boleh jumpa Nabi. Allah mansuhkan balik perintah tu, okeylah, Tuhan kata kalau kamu tak mampu, tak apalah, kamu cuba jumpa Nabi. Itu dia, Allah Subhanahu wa taala dia sayang kepada nabinya, dia tak mau lah sampai Nabi dia jadi macam tu, jadi sampai tak ada masa untuk nak tengok keluarga sendiri kerana nak khidmat kepada umat. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi sikit kelonggaran masa, untuk Nabi ada masa untuk sahabat-sahabat dan ada masa untuk keluarga. Sebab apa? Sebab Nabi adalah manusia biasa. Yang kita baca mukadimah ayat hak mula tadi ni, Nabi kata apa? Jangan hamba terlebih memuji dan memuliakan aku, takut jadi macam golongan Nasara yang terlebih memuliakan Nabi Isa. Aku adalah hamba Allah, Nabi kata, maka panggillah aku sebagai seorang hamba Allah biasa, jangan terlebih-lebih di dalam memuliakan aku. Muslimin dan muslimat yang berkati Allah sekalian, insyaAllah lepas ini kita sambung ayat Alam tara ila allazina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim. Tidakkah engkau lihat ya Muhammad kepada segala orang munafik yang apabila terbuat wali akan kaum Yahudi yang dimurka Allah dan mereka semua. Ini pula yang jadi cerita. Apa dia? Orang yang mengaku Islam tapi dia di Yahudi buat jadi pelindung dia. Ini semua leceh. Ini semua leceh. Dia orang Islam tapi bergantung dekat Yahudi, harap Yahudi tolong dia. Apa Allah nak kata kepada orang yang buat kerja macam ni? Kemudian dia akan main satu cerita. Ada tu orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Naitan, dia munafik. Dia munafik, dia menjadikan Yahudi sebagai wali dan sebagai pelindung dia. Dia bergantung berlindung dengan Yahudi. Kemudian dia dikena panggil dengan Nabi. Kemudian apa dia cakap depan Nabi? Dia berbohong di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kawan dengan Yahudi ini terjalin, tak ada adik-adik daripada bohong. Sebab apa? Sebab Yahudi memang dia bohong. Dia bila pun mungkin jadi dia berkawan dengan dia, dengan kita-kita sekali duduk berbohong. Kemudian lepas itu insyaAllah kita akan masuk surah Al-Hajj Madaniyah, cerita tentang Yahudi dihalau oleh Nabi daripada Madinah. Dan pengumuman bulan depan boleh ada. Bulan-bulan. Jadi bulan 7. 7 kan? Bulan 5, bulan 6 tak ada, bulan 7. Sebab kita nak laraskan dengan Kementerian Pendidikan. Lalu bagi Kementerian Pendidikan. Kan, nak kena selaras. Lepas cuti, kita kena cuti. Kan, jadi kita ikut berjati. Lepas macam cerita tadi juga. Kalau tidak, ambil tak ada masalah dengan keluarga. Jadi dia macam tu. Ya, jadi ayat nak baca adalah tu tadi. kan, ayah nak baca dengan akal jawab ni cantik kan, dia kena ada pembahagian masa pergi ada elok kan. Kita pernah dengar hadis macam mana sahabat apabila dengar apa nama kuliah daripada Ibnu Abbas, dia bersyok. Dia berkata dekat Ibnu Abbas, dia berkata, eh kalaulah tuan boleh buat hari-hari kuliah ni. Kata kat Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kata apa? Dia kata, kami dulu masa dengan Nabi, sebab golongan ni tak jumpa Nabi, dia pun golongan tabi'in. Ibnu Abbas kata balik dekat permintaan golongan tabi'in ni, dia kata apa? Kami dulu dengan Nabi pun Nabi tak ajak hari-hari. Nabi tak ajak hari-hari, ada hari-harinya sahaja yang Nabi ajak. Pasal apa? Pasal Allah tidak jemu bagi pahala. Kalau kamu buat hari-hari, Allah tak jemu bagi pahala. Cuma Allah takut kamu jemu. Jadi kita bila tengok orang yang mengaji, tiba-tiba kemudian dia jadi jemu, bila tengok, ada. Satu masa dulu mengaji ini Allah saja yang mengetahui. Ha? Mengaji. Cukup punya kuat mengaji. Lepas itu, tak mengaji lah. Satu masa dulu kita kenal dia, hebat dia. Dia ni nak kata panglima ke panglima, dah tak lebih satu daripada orang. Orang ni cakap panglima saja, dia pinang. Dia panglima. Dari segi mengaji, mengaji ceramah apa semua tu depan dia. Kan? Dia hebat. Tengok-tengok hari ni hilang, tak tahu di mana. Kan? Jadi kalau jumpa tengok nampak pun potongan pun dah lari lah. Potongan pun dah lari. Dulu kita jumpa dia satu potongan. Lalu jumpa dia, dia lain macam dia potongan. Kita pun jadi ini kita pergi jumpa dia. Assalamualaikum, Syekh. Ya lah. Eh, lama tak nampak. Oh, dia kata, oh, eh, dia buat telefon pun kita pergi dulu. Ini apa dia ni? Inilah yang Hak Ibn Abbas kata. Allah tak jemu pergi pahala. Takut dia jemu. Jangan sampai macam tu. Kan, kita mengaji ni, mengajak pun macam tu, mengaji pun macam tu. Jangan sampai setiap hari jemu. Itu sebab mengaji dia ada juri. Pasal apa? Pasal tak mau pergi jemu. Kan? Mula-mula kita mula-mula attend kuliah, kita dengar di motor buka dulu tu. Kena nak tak naik. Itu karan domain tu. Karan domain. Tapi, kan? Malam ini, malam itu, pergi rusak, pergi seminggu, tujuh hari kita pergi kuliah. Sebulan 30 hari, kalau ada 31, 31 hari kita kuliah. Kan? Lepas 3 bulan, main juga tapi dulu. Ha, orang itu punya mata arul dengan kening itu tak ada. Tapi alhamdulillah main juga. Tapi main pun tak boleh apa. Dia main boleh pahala pada hadir dia. Duduk-duduk dengar sikit yang ada lagi tu buat tengok. Buat tengok, itu dengar pun. Bila dia nak mengkit, kawan abang dia pun orang khamat ni. Dia pun mengkit-mengkit, dia khamat sama dia tak. Kan? Dia jadi dia tu pasal apa dengan jemuah. Jemuah. Jangan macam tu. Ayam roti itu sedap. Ayam roti sedap. Hari-hari makan ayam roti. Tak sedap. Bukan ayam roti itu tak sedap. Tapi pasal hari-hari makan ayam roti. Tak sedap. Kiat kepada Nabi pun macam tu lah. Kerana tu lah. Tu nak abang kata cuci bulan depan. Oh. Kan? Tu lah. Tu lah yang Nabi SAW pun dia telang hari. Pengajian dia selang hari. Pasal apa? Takut. Pasal dia nak merangkan manusia. Manusia ni dia ada satu apa dia? Nafsu. Dalam nafsu tu ada sifat jemai. Nak rangi benda tu. Maka Nabi buat macam tu. Dan jadi ada baiknya kalau di sekolah ni dia main jalan-jalan sekali. Ya, jadi bulan depan tak ada kuliah. Kita tanggung dengan tasbih kafar dan surah surah. اللهم صل على محمد في الأول والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن سيدنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.